mati dengan Allah SWT menurunkan azabnya atas kaum Nabi Nuh, yaitu diturunkan taufan lalu menenggelamkan kaum Nabi Nuh alaihi salam, juga menenggelamkan semua yang ada di atas muka bumi ini kerana tidak ada yang beriman ketika itu illa qalil, melainkan sedikit yang ikut serta Nabi Nuh alaihi salam dalam bahtera dia. Yang lain semuanya bukan orang beriman. Jadi satu dunia penduduk manusia telah dikaramkan oleh Allah SWT. Kemudian Allah SWT menerangkan bahawa itulah zuriat iman hamalna ma'a Nuh, yang kami angkat bersama Nuh alaihi salam. Jadi mulalah generasi baru. Dan kita tahu bahawa kalau itulah generasi baru, bermakna Nabi Nuh alaihi salam mempunyai zuriat yang bersih. Bukan mempunyai zuriat daripada isteri yang berzina ataupun yang mempunyai anak luar nikah dan sebagainya. Itu tadi mengkhususkan khianat ini, makna khianat ini. Kemudian kedua, kita ada baca kisah Nabi Nuh AS dan anak lelakinya tu. Apabila turunnya azab, air makin naik, Nabi Nuh AS melihat anaknya sedang naik gunung. Kemudian dia panggil, irkam ma'ana, mari naik bersama kami. Tetapi dia menolak. Dia kata dia akan lari dan naik ke atas gunung untuk menyelamatkan dirinya daripada bah. Dan Allah SWT menyifatkan dalam ayat tersebut, waqala nuhu libnihi, berkata Nuh kepada anak lelakinya. Jadi Allah menisbahkan anak tersebut kepada Nabi Nuh AS secara sah. Dan Nabi Nuh AS juga mengatakan, qala rabbi inna bni min ahli, ini anak aku daripada ahli keluarga ku. Jadi itu menunjukkan bahawa dia adalah anak yang sah daripada Nabi Nuh AS dan isterinya. Jadi kalau isterinya telah mengkhianatinya dengan makna berzina, maka tak mungkin Al-Quran mengkisahkan demikian. Namun yang ditolak daripada Nabi Nuh ataupun anaknya itu adalah kerana amalannya. Innahu amalun ghairu salih. Dia mempunyai amalan, dia telah melakukan amalan yang tidak salih, dia telah kufur. Jadi dia tidak dapat diselamatkan, dia tidak layak diselamatkan. Ada qiraat lain sebenarnya, iaitu innahu amila ghaira salih. Dia telah beramal amalan yang tidak salih. Bukan amalun ghairu salih, dua-dua boleh, dua-dua ada qiraat. Jadi maknanya bukanlah dia bukan anak yang sah daripada anak Nabi Nuh, ataupun sebagainya berkata sebagian orang bahawa dia adalah anak luar nikah. Untuk Nabi Nuh itu semua adalah bohongan dan dusta. Baik, jadi dalil ini menunjukkan bahawa khianat dalam ayat ini, dalam surah At-Tahrim ini, bukan khianat berbentuk khianat suami dengan berzina dan sebagainya, tetapi khianat lain. Kemudian dalam ayat ini pula mengatakan apa? Waqila dkhulan nar ma'ad dakhilin. Kerana dia mengkhianati kedua suami mereka, dikatakan kepada keduanya, masuklah neraka bersama orang-orang yang masuk. Jadi zahir daripada ayat ini bahawa mereka masuk neraka sebab khianat kepada suami. Dan kalau khianat maknanya khianat berzina, mesti ke orang yang berkhianat atau mengkhianati orang yang berzina ini masuk neraka dan kekal bersama orang-orang yang masuk. Dakhiling ni dah tentu orang yang kafir musyrik. Dan kita tahu bahawa berzina bukan mengeluarkan seorang itu daripada Islam, walaupun dia ada satu dosa yang besar dalam Islam. Jadi menunjukkan bahawa khianat ini bukan khianat yang itu. Jadi khianat yang apa? Maksudnya khianat dalam agama. Khianat dalam agama, khianat fiddin. Dia tidak menyokong agama suami mereka. Sebab itu mereka masuk dalam neraka bersama orang-orang yang masuk. Jadi itu. Kemudian Allah SWT ya'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Dia mengetahui siapa yang patut diberikan risalahnya untuk menjadi nabi. Takkan dijadikan atau dipilihnya nabi-nabinya dengan orang-orang yang membuat zina sehingga tak tentu arah, tak dapat dikenal keturunan anak keturunannya. Itu tidak mungkin kepada sudut akal. Jadi sebab itu sebagian ulama mengatakan barang siapa yang mentuhmah satu orang nabi pun bahawa isteri mereka berbuat zina, isteri mereka buat zina, maka dia telah kafir. Dia telah kafir. Itu tuhmah yang dahsyat. Itu tak mungkin berlaku, eh? Jadi itu berkenaan dengan khianat yang disebutkan dalam Al-Quran ini. Jadi kita teruskan ke kesempatan ke 107. Sudah pun dah baca 119. Okay, baik. Nabi Nuh alaihi salam membuat perahu, eh? Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad aman. Dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan ada yang beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman sahaja. Surah Hud. Jadi hal itu sebagai pelipur hati bagi Nabi Nuh AS atas apa yang telah diperbuat kaumnya terhadapnya. Pelipur hati, eh? Maknanya nak apa ni, pujuk Nabi Nuh AS. Pujuk ni maknanya orang sedang sedih, sedang susah hati, sedang marah. Kenapa marah? Dakwah tiap malam bertahun-tahun lamanya tak beriman. Lepas tu mereka mengejek dan sebagainya Nabi Nuh AS. Jadi Allah kata tidak akan ada yang beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman sahaja. Ya, cukup. Yang telah beriman ni saja yang telah beriman, dan tak ada lagi yang akan beriman, jadi cukup. Fala tabta'iz bima kanu yaf'alun. Oleh kerana itu, janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Hal ini merupakan dorongan bagi Nuh AS dalam menghadapinya. Bahawasanya tidak akan beriman dari mereka kecuali orang-orang yang memang sudah beriman. Artinya, janganlah engkau merasa putus asa atas apa yang kamu alami, kerana kemenangan sudah dekat dan berita besar pun akan segera tiba. Tanda lah, oh, kalau dah semua tak beriman melainkan yang ini je, akan datang satu perkara, mana hampir ke akhir medannya, maka akan datang kemenangan yang besar. Wasna'il fulka li'ayunina wa wahina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Buatlah bahtera itu dengan pengawasan kami dan petunjuk wahyu kami. Ayunina ni maknanya mata-mata. Ayun, mata-mata. Ainun, satu. Aina ni dua. Ayun ni banyak, banyak mata. Tapi tak ada orang akan tafsirkan banyak, Allah ada banyak mata. Kenapa? Kenapa? Sebab konteks ayat ni. Ayat ni tak ada tunjukkan pasal sifat Allah SWT. Dia ada kena-mengena dengan keadaan awak buat perahu tu. Allah lihat, bukan sebarang lihat, tapi lihat dengan pengawasan, jaga dan rapi dan sebagainya. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Baik, dan ini bukan takwil, ini tafsir. Kerana ini sesuai dengan makna dalam ayat. Iaitu ketika Nabi Nuh AS sudah merasa putus asa untuk menyeru kaumnya dan melihat tidak adanya kebaikan pada diri mereka. Lebih dari itu, mereka sudah berbuat di luar batas kewajaran, menentang dan mendustakannya dengan berbagai macam cara, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Maka Nabi Nuh AS mendoakan keburukan bagi mereka, iaitu doa yang dipanjatkan kerana kemarahan, sehingga Allah pun mengabulkan doa dan permintaannya. Kita kena faham, eh? Doa kerana marah ni bukan marah pribadi, bukan marah personal. Untuk hak dan apa ni nasib untuk bahagian diri sendiri, tapi marah ini marah kerana Allah SWT. Ini bukan marah fed up dan sebagainya, sebagai mana orang kan, ada dakwah-dakwah dan sebagainya, nasihat-nasihat orang tak terima, marah. Bukan macam itu, ni marah kerana Allah SWT dan itu tanda keimanan. Jadi kita sebenarnya kalau tak tunjukkan marah, berdosa. Kadang-kadang berdosa, salah dan berdosa. Bukan semua marah baik, bagus. Bukan semua marah sunnah, baik. Kan kita dengar kat radio pun selalu budak tu baca apa? Qala la tardab, farad dada miraran, qala la tardab. Wasiatkanlah aku wahai Rasulullah, Nabi kata apa? Jangan kau marah. Dia ulang-ulang kan, jangan kau marah. Jangan marah. Jadi marah tu secara mutlak kan tak boleh. Zahir dari itu macam itu, tapi bukan. Kita dapati berapa banyak tempat-tempat kadang-kadang ni salah-salah sendiri marah, sahabat-sahabat sendiri marah. Marah kat mana ni? Ni marah kerana Allah SWT. Marah yang dalam hadis tu bukan. Tu marah sikit-sikit, marah sikit-sikit, marah tu kerana dunia. Baik. Jadi orang tak faham benda ni. Kalau orang marah dia violent dan sebagainya, tak ada rahmah dan seterusnya. Ini mesti tunjukkan marah. Ini jadi orang takut dan orang sedar, orang seri. Baik. Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami, dan kami telah menyelamatkannya berserta pengikutnya dari bencana yang besar. Surah Saffat. Jadi sebabnya diturunkan azab tu, karbil azim tu, bencana yang besar tu, sebabnya daripada perkabulan doa Nabi Nuh. Dan kami adalah sebaik-baik orang yang memperkenankan doa. Ini dalil eh? Dalil bahawa Allah SWT wujud. Ini dalil bahawa Allah SWT wujud. Selain daripada dalil-dalil yang kita cakap tu, ayat apa ni, ciptaan Allah SWT ni juga. Apa ya? Bahawa secara mutawatir doa nabi-nabi, doa manusia, doa hamba Allah SWT dikabulkan. Siapa kabulkan tu? Mainkan Allah. Ini mutawatir. Nabi-nabi jangan cakap lagi. Manusia biasa pun kita akan dapati bahawa dia doa, Allah kabulkan. Itu menunjukkan Allah tu terwujud. Ada orang kalau tak percaya juga tentang Allah SWT, menunjukkan dia telah mengingkari benda yang jelas antaranya. Dan dia juga berfirman, وَنُوحًا مِنَّادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu ketika ia berdoa, dan kami memperkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia berserta pengikutnya dari bencana yang besar. Sama juga Al-Karbil Azim. Ini penting kadang-kadang kita lihat takbir ataupun sifat yang disifatkan bencana tu, azab tu, semua sama, kita dapat sama Al-Karbil Azim. Jadi boleh tafsirkan dengan yang sebelumnya. Selain itu Allah SWT juga berfirman, qala rabbi inna qawmi kadzabun fafsah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'ya minal mu'minin. Nuh berkata, ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku. Oleh kerana itu, adakanlah satu keputusan antaraku dengan mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang beriman bersertaku. Fafsah baini wa bainahum fathan, bukakanlah antara aku dan antara mereka satu pembukaan. Maknanya keputusan. Keputusannya mesti datang biasanya dengan yang boleh nampak, boleh lihat, boleh rasa. Ini Nabi Nuh minta diturunkan azab. Itu maknanya. Ini semua sama. Dan bila diturunkan tu azab tersebut tu, najjini, selamatkanlah aku, wa man ma'ya minal mu'minin. Jadi kalau betul kita apa ni orang beriman, kita minta diselamatkan daripada azab, bukan akhirat aja, tetapi juga kat dalam dunia ni. Tak ada orang tak kisah tu, semua tawakal aja. Azab, apa bencana datang, serah diri aja sudah. Mana boleh? Tak boleh. Kalau ada tsunami datang, serah diri aja. Boleh lari, kena lari. Boleh selamatkan diri. Boleh doa lah kalau lepas tu dah tak boleh apa-apa. Barulah Jadi Nabi Nuh AS minta Allah SWT selamatkan dia dan selamatkan orang beriman. Dan tentu kalau azab turun, mesti yang selamat sepatutnya orang yang beriman. Yang mula-mula sekali adalah ketua orang beriman ketika itu adalah Nabi Nuh AS. Tapi dia tetap minta. Dan dia juga berfirman, فَدَعَى رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. Maka dia mengadu kepada Rabbnya bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu tolonglah aku. Itu doa Nabi Nuh AS. Nampak senang, nampak simple doanya, tak ada menjela-jela panjang lebar. Aku dikalahkan, fantasir, minta tolonglah aku, ya Allah. Jelas. Jadi kita kalau tak tahu macam-macam panjang lebar doa tu, doa je apa yang kita nak, direct. Maknanya apa kita nak? Nak ni, nak ubatkan sakit, nak selamat daripada perkara ini dan sebagainya, minta pada Allah SWT langsung. Allah faham. Baik. Dan dia juga berfirman, qala rabbi ansurni bima kazzabun. Nuh berdoa, ya Rabbku, tolonglah aku kerana mereka mendustakan aku. Jadi minta tolong. Dan Allah SWT juga berfirman, mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu narah falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Waqala Nuhur Rabbi la tazar ala al-ardi minal kafirin dayyara innaka in tazarhum yubillu ibadaka wala yajidu illa fajiran kafara. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan. Ini semua ada sebab. Ini jelas bahawa semua ada sebab. Azab turun ada sebab. Ada sebab. Yalah. Dan sebab dia kalau kita lihat ni, bukan sebab dah tiba masanya, kerana tanah yang kat situ dah ni, maka earthquake pun jadi. Bukan kerana cuaca dan sebagainya dah rusak, ozon dan seterusnya, maka jadilah begitu dan begini. Itu salah satu. Salah satu dah ada sebabnya. Jadi sebelum itu ada sebab agamanya, sebab syar'i, iaitu mimma khati'atihim, kerana kesalahan-kesalahan mereka. Maksudnya dosa-dosa mereka. Dan dosa-dosa ni lebih daripada dosa-dosa biasa. Ini dosa syirik, dosa kufur dan rasul, yang patut kena azab. Ini sebab kemurkaan Allah SWT turun, azab Allah SWT turun mereka, oleh kerana itu ditenggelamkan. Jadi salah ke kalau orang kata mungkin diturun azab tu pasal orang-orangnya tu buat dosa? Yang betul lah. Cari cek ni betul ke orang yang buat dosa? Tengok akhir tu, orang yang pergi sana tengok, subhanallah, zina meluasa. Walaupun ada hukum pakai tudung dan sebagainya, orang tak sembahyang, masjid kosong. Dan yang dia beritahu ke orang yang pergi sana, mereka katakan macam mana tak kena azab. Dah teruk. Ha. Jadi kalau awak nak bawakan rahmat, mesti relief dan sebagainya, jangan lupa bawa lagi satu rahmat. Ingatkan balik orang kepada Allah SWT dan syariatnya. Ingatkan bahawa ni kena turun azab ni pasal ni. Okay. Cuma kita jangan jazam, jangan honesty. Macam kita Tuhan, macam kita tak tahu yang baik. Itu tak boleh lah. Jadi kita ini ambil kursus, ambil apa ni, kesempatan ini untuk menerangkan ramai banjir dan sebagainya. Semua ada sebab. Allah dah katakan. Jadi ini kan kita baca tafsir kemarin dalam surah Al-Baqarah kan, tentang orang-orang yang berkata bahawa minan nasi mai wa idza qila lahum la tusidu fil ard. Apabila dikatakan kepada mereka jangan buat rosak kat atas muka bumi ini, qalu innama nahnu muslihun. Kami hanya buat islah, buat kebaikan, membetulkan keadaan dan sebagainya. Nak dakwah orang, betul lah? Ha, nak bawa orang kepada yang baik, nak bawa orang cinta pada Nabi SAW. Ini semua baik. Takkan orang kata mereka nak buat rosak. Mana buat rosak? Ini kan buat baik. Islah, betul lah? Innama nahnu muslihun. Dan fasad kat dalam bumi kita dah katakan ada dua, bukan hanya fasad yang hissi, yang betul-betul rosak bumi dan sebagainya. Tak ada satu makna fasad agama. Buat dosa adalah kerosakan. Oleh sebab itu akan rosaklah muka bumi ini. Itu dosa yang ataupun kerosakan yang amat besar. Baik. disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah. Jadi sebenarnya Allah SWT pun tak tolong, tak ada lagi yang boleh tolong mereka selain dari Allah. Kalau kita lihat Quran, Quran kalau tak nak cakap ni pun boleh, maka tidaklah mereka mendapat penolong-penolong bagi mereka. Tak payah nak sebut min dunillah kan. Quran nak bawa benda ni, sebab Quran ni cerita dia nak pasal agungkan Allah SWT, kekuasaan Allah SWT dan sebagainya, ingat balik kepada Allah SWT, bukan cerita biasa. Dan Nuh berkata, ya Rabku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Jadi kita tahu bahawa ni doa Nabi Nuh alaihi salam, sebab Tuhan memang tak tinggalkan satu orang pun orang kafir hidup. Walaupun dia budak kecil, walaupun dia orang perempuan yang lemah dan sebagainya, kafir semua kena azab. Hai. Kalau Allah SWT nak rahmat satu orang tu, Allah dah rahmat. Ada cerita dia nanti. Jadi maka kesalahan akibat kekufuran, juga kejahatan dan kutukan Nabi atas mereka pun menyatu. Dah bersatu, campur semuanya. Okay, mereka sendiri buat jahat, kufur, Nabi pula kutuk mereka, laknat mereka, azab mereka, kenapa minta azab atas mereka, maka azab pun turun. Pada saat itu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh AS untuk membuat perahu dalam ukuran besar yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada sesudahnya, perahu sebesar ukuran perahu yang dibuat Nabi Nuh AS tersebut. Nombor 12, footnote dia kata, kerana yang demikian itu merupakan mukjizat. Subhanallah, kalau betul, kalau ini maksudnya, maknanya yang besar yang kita pernah nampak tu apa ya? Besar sekali Titanic, kalau ada lagi besar dengan tu, yang aircraft carrier tu, ini lagi besar. Tapi sebab memang nak bawa kan binatang lain, orang lain, betul? Semua berpasang-pasang masuk dalam itu, macam zoo dekat dalam situ. Mesti besar, mesti besar. Subhanallah, ini merupakan mukjizat. Dan tak ada yang sebelum itu dilakukan perahu sebesar itu. Allah Ta'ala memberitahu Nabi Nuh, jika telah datang perintahnya dan azabnya pun telah menimpa kaumnya, maka sekali-kali dia tidak akan menarik atau mengembalikannya. Barangkali akan terbersit dalam diri Nabi Nuh AS rasa kasihan terhadap kaumnya akibat penderitaan yang mereka rasakan dari azab tersebut. Oleh kerana itu Allah berfirman, wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun, dan janganlah kamu bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Kalau dia rasa lepas tu kesian pula nak tarik balik, Allah janganlah azabkan mereka kerana mereka ni orang yang tak tahu misalnya, macam doa Nabi Muhammad SAW, itu semua dah tak boleh. Bila dah turun azab, Allah datangkan, dah tak boleh tarik balik. Innahum mughraqun, mereka akan ditenggelamkan. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alayhi mala'un min qaumihi sahiru min. Maka mulailah Nabi Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Kenapa? Sebab buat kat atas tanah, tak ada air, tak ada apa, buat perahu kecil tak apa, besar waktu . Tak payah buat seorang-seorang. Maka mereka mencela apa yang dilakukan Nuh kerana mereka menyangkal datangnya azab yang telah dijanjikan bagi mereka. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Tafsirnya, kamilah yang akan mengejek sekaligus hairan terhadap kalian yang terus menerus dalam kekufuran dan keingkaran hingga mengakibatkan datangnya azab kepada kalian. Jadi ejek ini bukan ejek dengki dan sebagainya, ataupun menolak kebenaran sebagai yang lakukan oleh kaum mereka. Tapi mengejek ini adalah mengejek kamu boleh menolak ke kebenaran terus menerus dalam kekufuran, iaitu yang patutnya atau yang selayaknya diejek dalam kehairanan. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakan dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Ciri khas mereka adalah kekufuran dan keingkaran yang sangat dahsyat di dunia. Demikian juga di akhirat kelak, di mana mereka masih tetap ingkar terhadap datangnya para Rasul Allah Ta'ala pada mereka. Sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, يَجِئُ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأُمَّتُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ بَلَغْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ أي رب فيقول لأمته هل بلغكم فيقولون لا ما جاءنا من نبي فيقول لنوح من يشهد لك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فنشهد أنه قد بلغ. Nabi Nuh alaihi salam dan umatnya datang hari kiamat. Lalu Allah SWT berfirman, apakah engkau sudah menyampaikan risalah? Al-Balagha, sudah ya Rabku, jawabnya. Maka dia pun bertanya kepada umatnya, yakni Allah bertanya kepada umat Nabi Nuh, apakah dia sudah menyampaikan risalah kepada kalian? Belum, tidak ada seorang Nabi pun yang datang kepada kami, jawab mereka. Hari kiamat masih nak bohong lagi, masih nak ingkar lagi. Dahsyat kekufuran mereka dan keingkaran mereka. Selanjutnya Allah SWT bertanya kepada Nabi Nuh AS, siapakah yang menjadi saksi untukmu? Muhammad dan umatnya. Muhammad dan umatnya yang tak wujud pada zaman tersebut boleh jadi saksi. Macam mana tu? Sejak Nabi Nuh AS, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maka kita pun menjadi saksi atas dirinya bahawa dia telah menyampaikan risalah. Rekamah Nabi SAW dan umatnya, kita semuanya yang datang kepada kita Al-Quran, kita akan naik saksi. Macam mana kita boleh naik saksi? Sebab kita ada Quran. Quran ilmu, walaupun tak nampak dari dia sama macam kita nampak. Dan demikian itulah makna firman Allah SWT berikut ini, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Dan demikian pula kami jadikan kamu umat Islam, umat yang adil, yang pertengahan dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatanmu. Jadi itu dalil bahawa kita akan jadi saksi atas anak, atas manusia. Umat-umat lain pun manusia juga, kita jadi saksi. Dan Rasul akan jadi saksi atas perbuatan kita. Demikian itulah umat Nabi Muhammad SAW memberikan kesaksian sesuai dengan kesaksian Nabi-Nya yang senantiasa jujur. Bahawa Allah Ta'ala telah mengutus Nabi Nuh AS dengan sebenarnya, menurunkan kepadanya kebenaran, sekaligus memerintahkan untuk mempertahankannya. Dan bahwasanya dia telah menyampaikan risalah kepada umatnya secara lengkap dan sempurna. Tidak ada satu pun yang bermanfaat bagi mereka, melainkan Nabi Nuh AS telah memerintahkan umatnya untuk melaksanakannya. Sama lah macam Nabi Muhammad SAW. Betul? Nabi Muhammad SAW pun tak ada benda yang baik, tak ada benda yang bermanfaat untuk kita, melainkan Nabi SAW dah terangkan ke belum? Dah teranggar. Begitu juga tak ada satu yang membahayakan mereka, melainkan Nabi Nuh AS telah melarang dan menghindarkan umatnya darinya. Sama juga Nabi SAW pun dah buat macam itu. Tak ada benda yang tak baik, bida'ah dan sebagainya, melainkan Allah SWT dah, Nabi SAW dah larang, dah ancam. Begitu juga Nabi Nuh AS. Bahkan kata Ibu Kasir, demikian itulah keadaan yang dialami oleh semua Rasul. Sebab Nabi SAW dalam hadis dia kata ni, tak ada seorang Nabi pun melainkan apa? Melainkan illa dalla qawmahu ummatahu ala khairin ya'lamuhu lahu, melainkan dia telah tunjukkan kebaikan yang dia tahu untuk mereka supaya orang lakukan. Jadi ini untuk semua Nabi-Nabi. Bahkan Nabi Nuh AS telah memperingatkan kaumnya dari Dajjal, meskipun keluarnya Dajjal itu tidak terjadi pada zaman mereka, sebagai salah satu bentuk kasih sayangnya kepada mereka. Bagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibn Umar bercerita, Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan seorang-orang. Beliau mengawalinya dengan memanjatkan pujian kepada Allah Ta'ala yang menjadi haknya. Itu ada kalimah ni, mengawalinya. Mengakhirkannya ada mengawalkannya. Selanjutnya beliau menyebut Dajjal. Dalam khutbahnya, Nabi SAW sebutkan Dajjal. Nabi SAW bersabda, Inni la'unzirkumu, Inni la'unzirkumuhu, wa ma min nabiyyin illa waqad anzarahu qawma. Laqad anzarahu Nuhun qawma, walakinni aqulu lakum fihi qawlan lam yakulhu nabiyyun liqawmihi. Ta'lamuna annahu a'war, wa anna allaha laysa bi'a'war. Sesungguhnya aku memperingatkan kalian darinya, dan tidak ada seorang nabi pun melainkan dia telah memperingatkan kaumnya darinya, dari Dajjal. Nabi Nuh telah memperingatkan kaumnya dari Dajjal, tetapi aku akan mengatakan kepada kalian sesuatu yang belum pernah dikatakan seorang nabi pun kepada kaumnya. Alhamdulillah, Nabi SAW kasih kita ekstra, kaum lain tak dapat, kita dapat. Kalian akan mengetahui bahawa Dajjal itu memiliki mata yang buta sebelah ataupun cacat sebelah, sedang Allah tidak buta sebelah. Innallaha wa annallaha laysa bi'a'war. Ini hadis yang sahih di Bukhari. Hadis ini juga terdapat dalam kitab As-Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Dia bersabda, Ala uhadithukum anid dajjali hadithan ma haddatha nabiyun qawma. Innahu a'war, wa innahu yaji'u ma'ahu bimithali jannati wal nar, walati yakulu alaiha al-jannah hiyan nar. Wa inni unzirukum kama anzara bihi Nuhun qawmahu. Maukah kalian aku beritahukan tentang Dajjal yang tidak diberitahukan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya? Dia adalah seorang yang memiliki mata buta sebelah. Dia akan datang dengan membawa sesuatu seperti syurga dan neraka. Yang disebut syurga sebenarnya adalah neraka. Dan sesungguhnya aku memperingatkan kalian terhadap Dajjal sebagaimana Nabi Nuh telah memperingatkan kaumnya darinya. Ini jelas Nabi SAW mengatakan Nabi Nuh dah terangkan kepada kaumnya tentang Dajjal. Pada Dajjal tu tak datang lepas zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh pun tak ada, lepas dia pun tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada sampai Nabi Muhammad SAW pun belum datang-datang lagi Dajjal. Tapi mereka semua sepakat nak terangkan orang ramai ancam mereka tentang fitnah Dajjal, menunjukkan fitnah dia amat, amat besar. Lafaz Al-Bukhari, ini adalah lafaz Al-Bukhari. Sebagian ulama salaf mengatakan, setelah Allah mengabulkan permintaan Nabi Nuh AS, dia memerintahkan agar dia menanam sebatang pohon untuk selanjutnya dia buat sebuah perahu. Maka dia pun menanamnya dan setelah itu memotongnya. Secara keseluruhan mereka mengatakan tinggi perahu tersebut adalah 30 hasta, bertingkat 3 lantai yang masing-masing tingkat berketinggian 10 hasta. Lantai dasar untuk tempat binatang, lantai tengah diperuntukkan untuk penampungan manusia, sedangkan lantai ketiga yang paling atas untuk burung-burung. Pintunya terdapat di bahagian samping dan memiliki penutup pada bahagian atas dari setiap lantai. Ini kata ulama, tak ada sanad. Ini macam gitu je lah. Nak percaya ke tak percaya ke, tapi dia besar. Allah Ta'ala berfirman, Qala Rabbi ansurni bima kazzabuni fa'awhayna ilaihi an yusna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Nuh berdoa, Ya Rabbku, tolonglah aku kerana mereka mendustakan aku. Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera di bawah penyelidikan dan petunjuk kami, yakni atas perintah kami kepadamu dan dengan pemantauan dari kami dalam pembuatan perahu tersebut, agar kami dapat mengarahkan pembuatan yang lebih tepat dan benar. Jadi yang penting dia tiga tingkat ke apa ke semuanya, mana taruh binatang, mana taruh orang, mana taruh burung, pintunya kat mana semuanya, sama dengan wahyu Nabi Nuh tak buat ikut ijtihadnya dan sebagainya. Ini minta maaf ataupun kesempurnaannya ibadat Nabi Nuh. Dia buat itu tak beza. Baik, saya teruskan. Nabi Nuh AS dan angin taufan. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. Maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, kerana sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Kita baca lagi sikit. Maka Allah Ta'ala memberikan perintah yang sangat agung lagi tinggi. Artinya apabila telah datang perintahnya dan azabnya, hendaklah Nabi Nuh AS mengangkat seperahu tersebut binatang dan semua makhluk hidup dengan pasangan masing-masing, serta membawa puluh makanan untuk kelanjutan hidup bagi anak keturunan yang setiap makanan. Selain itu Nabi Nuh juga diperintahkan supaya mengajak keluarganya kecuali yang sudah didakwahi tetapi tetap kafir, kerana dia memang berhak mendapatkan azab yang tidak dapat ditolak. Dia juga diperintahkan agar tidak meminta penangguhan lagi bahawa kaumnya jika mereka telah tertimpa oleh azab yang sangat dahsyat yang memang telah ditetapkan oleh Allah yang Maha Kuasa berbuat apa saja yang dikehendaki. Bagaimana hal tersebut telah kami uraikan dalam pembahasan sebelumnya. Yang dimaksud dengan At-Tanur itu menurut kebanyakan ulama adalah permukaan bumi. Fa'idha ja'a amruna wa farat tanur. Apabila tanur, muka bumi ini telah memancarkan air. Maksudnya bumi mengeluarkan air dari seluruh penjuru. Sampai-sampai tamat tanur-tanur pun mengeluarkan air yang mana ia merupakan sumber api. Ya, tanur itu maknanya apa? Permukaan bumi. Hingga apabila perintah kami datang dan dapur, ia terjemahkan dengan dapur tanur, dapur, telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing sepasang binatang serta keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman dan tidaklah beriman orang-orang yang bersama Nuh itu kecuali sedikit. Jadi tempat permukaan bumi yang ada tu biasanya nak keluarkan api tempat masak. Tapi ini bukan satu tempat aja katanya ni, semua kat mana-mana tempat pun kalau dah tempat itu keluar air, maka tu tandanya telah tibanya nak naikkan orang, muatkan orang kat dalam bahtera tersebut. Itu tanda. Dan firmannya yang demikian itu merupakan perintah agar pada saat azab telah menimpa mereka, dia segera membawa perahu berlayar berserta semua penumpangnya dengan pasangannya masing-masing. Dan firman-Nya, wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaulu. Serta keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, yaitu orang-orang kafir yang kau serukan dakwah kepada mereka, di antaranya Kan'an, anak Nabi Nuh alaihi salam sendiri yang juga ikut tenggelam. Bagaimana akan kami uraikan lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya. Wa man aman, dan muatkan pula orang-orang yang beriman. Jadi ada tak keluarga Nabi Nuh AS masuk dalam bahtera? Jawabnya jawabnya ada, melainkan yang tak beriman. Dan angkutlah ke dalam perahu itu orang-orang beriman dari umatmu. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidaklah beriman orang-orang yang bersama Nuh itu kecuali sedikit. Sedikit. Dan demikian itu meskipun setelah melalui waktu yang cukup lama dan dengan terjun langsung ke tengah-tengah mereka, dan dia pun telah menyeru mereka dengan gigih siang dan malam dengan berbagai macam cara untuk melunakkan hati, dan terkadang ancaman, ajakan dan juga janji. Kepada ulama berbeza pendapat mengenai jumlah orang-orang yang ikut bersamanya di dalam perahu tersebut. Allah SWT telah berfirman, فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Allah SWT perintahkan Nabi Nuh AS bila darah naik atas bahtera itu, suruh puji Alhamdulillah, suruh syukur dan berdoa lah. Allah perintahkan doa lagi, Ya Rabku, tempatkanlah aku di tempat yang diberkati, dan engkau lah sebaik-baik yang memberi tempat. Wa anta khairul munzilin. Jadi maknanya destinasinya sampai pada tempat yang selamat. Semua ni adalah bukan sekadar doa je, tetapi kat situ ada makna bertawakal hanya kepada Allah SWT. Dan ini dah tentu sekali, nak bawa kapal tu macam mana besar-besar ni gitu, mana direction, mana apa semuanya, mana ada, melainkan Allah SWT yang tetapkan kat mana nak sampai, nak turunkan, nak labuh. Allah SWT memerintahkan Nabi Nuh AS agar memuji Rabbnya atas perahu yang dia sediakan untuknya, sehingga dengan perahu tersebut Allah menyelamatkannya dan juga kaumnya, serta membukakan pintu kebaikan antara dirinya dengan kaumnya, dan membuatnya senang dari tindakan orang-orang yang menentang dan mendustakannya. Sebagaimana yang dia firmankan, والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi, supaya kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Rabbmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan supaya kamu mengucapkan Maha Suci Rabb yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Ini doa yang masyhur bila naik kenderaan, tapi nak tadaburkan maknanya itu pun tak sempat . Masuk ke satu terus jalan. Tempat tengok belakang mana tak ada langgar. Tapi semuanya ada makna tauhid. Betul tak? Hanalladzi sakhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin. Sebelum ni kita tak ada. Tak ada kuasa pun nak ciptakan benda ni kalau dia baru. Dan kalau ada binatang pun sebelum ni kita tak tahu macam mana nak kita boleh tundukkan binatang ni. Allah SWT tundukkan binatang ni untuk kita. Itu menunjukkan bahawa kita ni semua dapat nikmat-nikmat ni supaya kita akan dikira, akan dihisab, ditanya tentang nikmat-nikmat tersebut. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita akan kembali kepada Rabb kami. Demikian itulah umat manusia diperintahkan berdoa dalam mengawali segala sesuatu dengan harapan semoga diberi kebaikan dan berkah serta berakibat baik. Bagaimana firmankan Allah Taala kepada Rasulnya ketika beliau berhijrah, وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Dan katakanlah, Ya Rabku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar, serta berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong. Jadi semua benda kita mulakan dengan doa. Cuma masalahnya, doa kita doa apa yang sesuai. Doa apa yang sesuai. Kalau keluar dari negeri, nak masuk negeri, doa lah dengan doa yang sesuai. Kalau doa naik kenderaan, doa yang sesuai. Jadi bukan doa yang kita reka-reka dan sebagainya, dan kita baca setiap kali macam gitu. Dia tengok keadaan. Okey. Jadi misalnya kalau kita nak baca sebelum makan, sebelum minum, doa apa-apa semuanya, jangan baca doa yang tak sesuai. Baca doa sesuai dengan makan, dengan apa ni, dengan keadaan tersebut dan sebagainya. So bila kita baca doa tersebut, tak boleh nak iktikadkan dia datang daripada Rasulullah SAW dan sebagainya, ataupun dari hadis lemah ke hadis maudhu' dan sebagainya. Sekali-sekali kita baca atas dasar nak syukur kepada Allah SWT, asal dia ada. Orang kena faham doa ni asal dia dia boleh kan, galakkan. Dia bukan bid'ah pun. Dia bukan terbalik. Sebab doa yang umum, yang mutlak tu memang diperintahkan. Doa ni astajib lakum. Kita suruh doa. Cuma bila yang salah tu, bila tiap kali nak buat benda tu, kita doa benda ni. Tu yang jadi salah. Pasal apa? Kita dah tetapkan sesuatu ibadat yang tidak ditetapkan oleh agama. Itu yang salah. Yang ditetapkan oleh agama dengan tetapan yang tertentu, okey, itu kita buat. Itu sunnah. Kadang-kadang diwajib, kadang-kadang tak buat pun tak apa-apa. Misalnya tadi, ni bersin. Dia baca apa? Alhamdulillah. Dia nak baca lain boleh lah kadang-kadang. Kadang-kadang dia nak baca apa boleh lah Kadang-kadang dia nak baca. Tapi kalau tiap-tiap kali dia baca tu, dia tak nak baca alhamdulillah. Dia baca astaghfirullah ke, Allahumma salli ala Muhammad ke. Tiap kali dia nak, dia buat benda gitu, dia baca benda yang lain. Benda yang lain tiap kali. Maknanya dia telah tetapkan doa tersebut untuk perbuatan tersebut kerana sebab tersebut, dengan tanpa dalil, dengan tanpa keizinan daripada syarak. Yang itu jadi bid'ah. Itu yang jadi bid'ah. Jadi banyak. Kalau awak nak mula solat, terus baca pulang uzubah binas, malikinas, ilahinas, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab awak tetapkan sesuatu ibadat dengan tanpa dalil. Kenapa awak gitu? Pasal nak mula solat kan? Niat dia baik juga kan? Pasal dia ada makna apa ni, elakkan was-was dan sebagainya. Bahkan kata ulama, baca bismillah nak mulakan solat pun secara selalu sangat pun bid'ah. Baca bismillah je. Pasal awak dah tetapkan sesuatu yang tak ada dalil. Tak ada dalil Nabi SAW nak mula solat dia baca bismillah ke, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, min hamazi wa nafasi, dan apa semua macam yang imam baca kat masjid. Tak ada. Walaupun benda tu asalnya boleh. Sebab tu beza kan. Kalau orang buat tu kadang-kadang, ataupun bila dapat ilham, faham kan? Bila dapat ilham, kita nak doa kepada Allah SWT, kata orang Allah, pemudahkan aku dan sebagainya. Kita ingat tu kan? Cintu. Dan bila jadikan biasa dan sebagainya, itulah nama yang telah syariatkan sesuatu dalam agama ini yang tidak diizinkan oleh Allah SWT. Kena faham konsep bid'ah. Jadi bila orang buat sekali, jangan terus entam dia telah buat bid'ah dan sebagainya. Tapi esok kita tengok, risau kita tengok sama ni, kenapa buat macam ni selalu? Tiap-tiap tahun doa awal tahun, tiap-tiap akhir tahun doa akhir tahun. Ini dah tentu benda-benda yang kalau betul macam inilah sebenarnya, mesti dah ada syariat dan mesti ada dalil. Tak ada. Kan awak adakan sesuatu dan siap yang diadakan dalam agama tu adalah bid'ah, dan tak bid'ah adalah kesesatan. Itu penting. Jadi ini saya cuba nak terangkan konsep bid'ah. Jadi dia ada sebab. Dia letakkan sebab yang tak kena je, dia jadi bid'ah. Dia ada benda-benda lain Kalau kita ingat ada 8 perkara yang sebut oleh Syekh Utsaimin, itu adalah kaedah yang penting nak kenal bid'ah. Kadang sebab, kadang kaitiah caranya. Buat cara tak betul, doa boleh. Tapi lepas tu doa ramai-ramai. Doa ramai-ramai, satu baca lain semua amin misalnya. Itu dah lain. Kaitiahnya, awak dah tetapkan satu yang tidak ditetapkan oleh syarak. Kata zikir bagus, zikrullah. Ya yallazina amanu zikrullah zikran kathira. Wahai orang beriman, ingatlah pada Allah, zikir pada Allah, zikir yang banyak. Banyak maknanya digalakkan, banyak-banyak, ribu, satu juta, tak kisah. Semua boleh, awak jangan kata tak boleh. Boleh, tapi cara ni macam mana? Oh, mesti 1000 kali waktu ni. Lepas tu macam ni, kalau tak apa ni terlepas, kena kadak dan sebagainya. Ini nampak dah lain. Lepas tu apa yang dibacakan pula tu dah dan meripik, ini dia tetapkan yang bukan-bukan, tak ada dalam hadis dan sebagainya, itu dia jadi bid'ah. Tujuannya bila kita ibadat ini, kita hanya ada satu saja kita punya petunjuk kita, iaitu Rasulullah SAW, bukan orang-orang. Itu dia pun tujuan. Sebab saya takut, pasal kita pernah lihat ada orang pakai kan, yang daripada kisahkan Nabi-Nabi ni, untuk membolehkan ibadat-ibadat muftada'ah ni, yang bid'ah. Antaranya ni antaranya kisah Nabi Musa alaihissalam bila dekat dari Madian, kan? Falamma tawajja ila Madian, dia kata apa? Qala rabbi apa ni? Ihdini sawa'as-sabil, tunjukkan aku jalan yang betul. Jadi kita tengok boleh doa ni semuanya. Kita disuruh ikut orang-orang apa ni yang saleh yang sebelum kita, kan? Betul tak? Disuruh ikut nabi-nabi. Jadi semua boleh. Jadi kita doa, apa kita buat semua kita doa dan sebagainya. Tengok. Baik. Jadi kalau awak nak gunakan doa-doa seperti ini dalam apa ni ibadat kita, jawabnya boleh. Macam doa tadi. Dan juga dan Nabi Nuh AS pun menjalankan wasiat tersebut dengan penuh kepatuhan. Seraya berkata, وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan Nabi Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Rabbku benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Dan Nabi Muhammad SAW pun melaksanakan perkara tersebut. Maksudnya dengan menyebut nama Allah, keberangkatan dimulai dan perjalanan diakhiri. Inna Rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbku benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang, iaitu dan dia pun mempunyai azab yang sangat pedih. Meski dia maha pengampun dan maha penyayang, seksanya tidak dapat ditolak oleh orang-orang yang membuat kejahatan sebagaimana yang telah ditimpakan kepada orang-orang kafir dan orang-orang beribadah kepada selain dirinya. Terima kasih sengaja ya, dia nak ingatkan tentang sifat Allah SWT. Ya, Allah SWT Ghafurur Rahim, tapi jangan asyik berpaut kepada sifat ni je. Tak kisah eh? Yang penting Allah SWT maha pengampun, maha penyayang. Dosa pun nanti dia akan ampun dan sebagainya. Jadi macam seolah-olah Allah SWT tak ada sifat lain pula. Allah juga mempunyai sifat azab yang pedih. Azizun dhu intiqam. Azab fa inna azabi lasyadid. Semua azab itu adalah keras, pedih. Dan kalau dia dah datang, wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Siksanya terdapat ditolak daripada orang-orang yang buat kejahatan. Semua nak kena ingat. Dan Allah SWT berfirman, وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعْنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Besar. Gunung Ridang kalau ada gelombang macam gitu, maknanya tak tahu berapa kilometer akan tenggelam. Kita dah lihat tsunami ni. Itu hebat. Berapa kilometer dia masuk dalam. Dia punya ombak tu macam gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Si Ma'zili. Hai anakku, dia kata, ya bunaya. Tadi kita keterangan tadi, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama-sama orang-orang yang kafir. Allah Ta'ala mengirimkan hujan dari langit yang belum pernah sama sekali terjadi sebelum dan sesudah ini, hingga gerakan air seperti gelombang yang menjulang tinggi. Selain itu, dia juga memerintahkan bumi supaya mengeluarkan air dari seluruh penjuru dan sisinya. Bagaimana firman-Nya ini, فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَفَتَحْنَا بُوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. Maka dia mengadu kepada Rabbnya bahwa sesungguhnya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu tolonglah aku. Maka kami bukakan pintu-pintu langit, menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan beberapa mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Air apa yang bertemu dengan air apa? Air langit bertemu dengan air bumi. Kalau air langit dia dah boleh panggil teruk. Ini kalau dah campur dengan air kat dalam bumi. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Alwah, papan-papan, wadusur pakai paku. Yang dimaksudkan dengan dusur pada ayat di atas adalah al-masamir, paku-paku. Berapa ribu tahun dulu dah ada paku kan? Tajri bi'ayunina, yang berlayar dengan pemeliharaan kami. Maksudnya kapal tersebut selalu dalam pengawasan, pemantauan dan penglihatan kami, yakni Allah SWT. Kita tahu Ibnu Katsir adalah salah seorang ulama bermazhab Salafi ya. Jadi kalau apa ni ayat sifat, dia mesti akan bawa mazhab Salafi dengan tafsirkan secara zahirnya. Jadi dalam ini dia tidak tafsirkan mata-mata kami. Mata-mata kami tidak, yang berlayar dengan mata-mata dia kata dengan pemeliharaan kami di Hibzina. Menunjukkan apa kita katakan, ditafsirkan apa ni sesuatu itu menurut konteksnya. Tetapi Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Allah ada satu mata, Allah ada dua mata, Allah ada banyak mata. Sebab zahir ayat Quran semua macam itu. Itu lagi problem ni. Jazaan liman kana kufir, sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari Nuh. Jadi kenapa ditenggelamkan orang-orang itu semua dengan air langit dan air bumi? Itu adalah balasan bagi orang-orang yang diingkari Nabi Nuh. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, inna lamma tarama uhamalnakum fil jariyah لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَعِيَهَا. Sesungguhnya kami ketika air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagimu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mahu mendengar. Ini surah Al-Haqqah. Bagian ahli tafsir mengatakan, dari permukaan bumi air itu naik ke puncak gunung-gunung di bumi hingga menggenangi seluruh permukaan dataran rendah maupun dataran tinggi, pegunungan maupun padang sahara, padang pasir, sehingga tidak ada satu pun dari makhluk hidup yang hidup di atas tanah meski hanya sekejap, baik kecil maupun besar, sampai tenggelam semuanya, kecil ataupun besar. Wahiyatajri bihim fi mawjin kaljibali wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' Qala la asima al-yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahuma al-mawju fakana minal mughratin. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung, dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang dapat melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Ketika itu juga gelombang, jadi dah tak nampak, dipisahkan oleh gelombang yang amat besar. Takkan aminan memperakin itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Putera Nuh ini adalah seorang yang kafir dan tidak pernah berbuat amal soleh. Dia menentang agama dan pendapat ayahnya sehingga dia pun binasa bersama orang-orang yang binasa. Namun demikian, banyak dari mereka yang bukan dari keluarga Nuh yang selamat. Dia bukan dari ahli keluarga Nabi Nuh, tapi dia selamat sebab dia beriman diikut Nabi Nuh. Kerana mereka sefaham dengan dan seagama dengannya, sebagaimana yang dia firmankan, wa najjini wa man ma'iyya minal mu'minin, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin bersertaku. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. Dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu dan hai langit, berhentilah, dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Setelah semua penghuni bumi binasa dan tidak ada seorang pun yang tersisa kecuali yang beriman kepada Allah Ta'ala, maka Allah pun memerintahkan kepada bumi agar menelan kembali air yang telah ditumpahkannya itu. Kalau dia tak telan, banjir tetap kan berterusan, tak tahu berapa bulan. Kalau dah sampai satu gunung tu, tak berapa macam tahun baru boleh kering. Kalau dia tak telan balik air ni, dan hujan juga henti, berhenti. Waridul ma, dan air pun disurutkan. Ridul majhul eh, disurutkan. Maksudnya air itu surut dan berkurang dari sebelumnya. Kerana apa? Dah tinggal orang beriman, dah tak ada sebab lagi untuk teruskan keadaan azab tadi. Dan perintah pun diselesaikan. Kita tahu bahawa semua ni adalah makhluk Allah SWT, langit, bumi, air. Jadi mereka pergi diperintahkan, mereka taat. Maksudnya mereka ditimpa azab yang telah ditetapkan melalui ilmu dan kekuasaan Allah, iaitu berupa bencana yang turun menimpa mereka. Waqila bu'da lil qawmul zalimin, yang dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Maksudnya mereka diseru melalui lisan kekuasaan, kejauhanlah bagi mereka dari rahmat dan ampunan. Bu'dan jauhlah mereka daripada rahmat dan ampunan. Itu maknanya. Bagaimana difirmankan Allah SWT berikut ini, fakazzabuhu fa'anjaynahu wal-ladhina ma'ahu fil-fulki wa'agraqna al-ladhina kazzabu bi-ayatina innahum kanu qawman amin. Maka mereka menyusahkan Nuh, kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang bersamanya di dalam bahtera, dan kami tenggelamkan orang-orang menyusahkan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta, yakni mata hatinya. Dia juga berfirman, فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. Lalu mereka mendustakan Nuh, maka kami selamatkan dia dan orang-orang bersama dalam bahtera, dan kami jadikan mereka itu khalaif, pemegang kekuasaan. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Khalaif ni jamak khalif, khalifah, ataupun orang yang menggantikan, yang akan memimpin bumi ini, menguasai bumi ini. Dan firman-Nya, wa nasarnahu minal qaumi alladhina kazzabu bi ayatina innahum kanu qauman sawin fa aghraqnahum ajma'in. Dan kami telah menolongnya dari kaum yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya. Qauman sawin, kaum yang jahat. Selain itu dia juga berfirman, فَأَنْزَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian setelah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Maka kami selamatkan Nuh dan para penumpang bahtera itu, dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia. Selain itu juga firman-Nya, ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain. Selanjutnya Allah Ta'ala juga berfirman, وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Dan sesungguhnya telah kami jadikan kapal tersebut sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Alhamdulillah kita sedang mengambil pelajaran ini. Kita sedang baca ayat-ayat Al-Quran. Dan antaranya adalah kisah dan Nabi Nuh kapal walapak taraknaha. Kami telah tinggalkan. Kalau kita terjemahkan apa ini huruf-huruf dia, walapak tarakna, kami tinggalkan kapal tersebut sebagai tanda. Jadi kapal tu masih ada lagi lah, kita tinggalkan. Ini tak boleh dalam bahasa Arab. Walapak taraknaha maknanya dekat sini kami jadikannya, tinggalkan dia, jadikan dia pelajaran untuk orang-orang yang ingin mengambil pelajaran. Kalau ada pula nanti orang jumpa dia, orang buat tasbih pula susah. Orang suruh ambil pelajaran dia, dia buat tasbih ambil berkat pula. Apa dia faedah ni? Subhanallah. Lain pula yang dia buat. Sebab tu walaupun jasam Al-Quran, sebenarnya kami telah mudahkan Al-Quran li zikri, untuk pelajaran. Adakah ada orang yang ambil pelajaran? Tak ada sikit. Dia berfirman juga mimma khati'atihim ughdiqu fa'udkhiluna fa'lam yajidu lahum min dunillahi ansara wa qala nuhur rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, tadi dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah. Nuh berkata, ya Rabbu, jangan engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir tertinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Dan kita terangkan kenapa anaknya akan buat maksiat, sebab bapaknya, datuknya, moyang dia semua akan wasiatkan mereka jangan ikut Nabi Nuh ni. Dan orang ni hidup bukan sekejap, hidup lama. Nah, Allah Ta'ala pun mengabulkan permintaan Nabi Nuh AS sehingga tidak seorang pun dari mereka yang tersisa. Allah kabulkan. Maksudnya Allah Ta'ala sama sekali tidak menyisakan tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Sama macam doa tu. La tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara. Jangan ada satu tempat, satu rumah pun orang kafir boleh tinggal. Kat bumi ni dia tak boleh tinggal sikit pun. Lalu bagaimana dengan sebahagian ahli tafsir yang mengatakan bahawa Auj bin Unuq yang dipanggil dengan sebutan Ibnu Inaq sudah ada sejak zaman sebelum Nuh AS sampai pada zaman Musa AS. Mereka mengatakan bahawa Ibnu Inaq adalah seorang yang kafir, ingkar, angkuh, lagi sangat sombong. Ia menjalani hidup dengan tidak mendapat petunjuk darinya. Maka dia adalah anak zina yang dilahirkan oleh ibunya, Unuq binti Adam. Selama hidupnya, dia senantiasa menangkap ikan di lautan dan membakarnya di bawah terik matahari. Ketika Nuh berada di atas kapal, Ibnu Inaq mengatakan kepada Nuh, untuk apa piring kecil milikmu ini, hai Nuh? Kerana mencelanya. Para ahli tafsir itu juga menyebutkan bahawa tinggi Ibnu Inaq adalah 3,333 sepertiga hasta. Dan berbagai cerita lainnya mengenai diri Ibnu Inaq yang seandainya tidak tertulis dalam buku-buku tafsir atau buku-buku sejarah lainnya, nescaya kami tidak akan menyajikan kisahnya. Kerana cerita yang ada sangat bertolak belakang dengan logika dan nafs mankul. Sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala membinasakan anak Nuh AS kerana kekufurannya, padahal ayahnya adalah seorang Nabi dan pemimpin orang-orang beriman. Tetapi dia tidak membinasakan Auj bin Inaq, padahal dia adalah seorang yang paling zalim dan sesat. Dan kisah tersebut juga bertolak belakang dengan nafs mankul, kerana Allah Ta'ala telah berfirman, ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ, kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain. Dia juga berfirman, وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا, dan berkata, ya Rabbu, janganlah engkau biarkan seorang pun yang antara orang kafir itu tinggal di atas bumi. Kemudian mengenai tinggi Ibnu Inaq seperti yang dikemukakan dan sebagainya tafsir itu juga bertentangan dengan hadis yang disebutkan dalam kitab As-Sahihain dari Nabi SAW. Dia bersabda, إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ وَطُولُهُ 60 ذِرَاعًا ثُمَّ لَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنِ. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta, dan makhluk ini masih terus berkurang tingginya sampai sekarang ini 60. Yang paling besar Nabi Adam 60 harta. Yang ini 300. 33. 33 harta. Baik, ini merupakan nas yang telah ditetapkan itu orang yang benar-benar jujur lagi maksum, yakni Nabi SAW yang tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. In wa illa wahyu yuha. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nantinya manusia ini akan terus berkurang dari sejak Adam sampai pada saat mereka menerima berita tersebut hingga hari kiamat kelak. Dengan demikian tidak ada seorang pun dari anak cucu Adam lebih tinggi daripada Adam. Sebab itu kalau kurang-kurang takkan lebih tinggi. Lalu mengapa sebagian orang mengaku ahli tafsir itu mengabaikan hal tersebut dan justru mengemukakan kebohongan yang dilansir dari ahli kitab yang telah merubah dan mengganti kitab-kitab Allah Ta'ala serta menyimpangkan dan menafsirkan dengan penafsiran yang salah juga meletakkannya tidak pada proporsinya. Lalu bagaimana pendapat anda terhadap upaya untuk melakukan penukilan atau memberikan kepercayaan kepada mereka ahli kitab padahal mereka itu para pengkhianat dan pendusta? Ahli kitab Yahudi ini memang pengkhianat yang mudah-mudahan Allah selalu melaknat mereka sampai hari kiamat kelak. Saya berfikir berita mengenai Auj bin Inab tidak lain hanya cerita yang dibuat-buat oleh orang zindik dan jahat serta musuh para Nabi. Wallahu'alam. Ini contoh Ibn Kathir, pasal dia ulama tafsir. Dia baca, dia nampak ada ulama tafsir pula bawa cerita ni dan orang ahli tafsir. Jadi dia betulkan keadaan, dia ingkar. Berarti kalam dia yang terakhir tu keras, dibuat oleh orang-orang zindik dan jahat serta musuh para Nabi. Itu keras tadi. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan seruan Nuh AS kepada Rabbnya mengenai anaknya dan juga pertanyaan yang diajukan kepadanya tentang tenggelamnya anak tersebut dalam rangka mencari tahu. Ada kisah Nabi Nuh AS dengan anaknya. Bentuk pertanyaan yang diajukan Nuh adalah sebagai berikut. Sesungguhnya engkau telah berjanji kepadaku untuk menyelamatkan keluargaku bersamaku dan anakku itu adalah salah satu dari keluargaku. Pertanyaan itu langsung dijawab bahawa anaknya itu bukan termasuk keluargamu yang aku janjikan baginya keselamatan. Maksudnya kami telah katakan kepadamu wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaulu minhum, dan juga keluargamu kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan diazab di antara mereka. Jadi ada istisna, ada kecualian, pengecualian di situ. Bukan semua ahli keluarganya, tetapi yang beriman saja. Orang yang telah ditetapkan akan dapat azab, dia takkan selamat. Dan anaknya itu adalah salah seorang dari mereka yang telah dahulu ditetapkan akan ditenggelamkan kerana kekufurannya. Oleh kerana itu, dia dikeluarkan dari lingkaran orang-orang yang beriman yang ditenggelam bersama kelompoknya dari kalangan kaum kafir dan sewenang-wenang. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, Qila ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna 'adzabun alim. Dikirimkan hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang beriman dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan kepada mereka dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami. Ini merupakan perintah yang disampaikan kepada Nuh AS ketika air sudah surut dari permukaan bumi hingga memungkinkan untuk berusaha dan bertempat tinggal di sana. Dia diperintahkan turun dari perahu setelah sebelumnya mengarungi luapan air bah ke Bukit Judi, iaitu sebuah bukit di suatu pulau yang sangat terkenal. Bisalamin minna wa barakat. Turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan. Maksudnya turunlah engkau dari perahu itu dengan selamat dan penuh keberkatan, juga keberkahan atas umat-umat yang akan lahir kelak, yakni anak-anakmu. Kerana Allah tidak memberikan keturunan dan penerus kepada orang-orang mukmin yang ada bersama Nuh kecuali hanya dia. Jadi yang turun jadi anak cucu Nabi Nuh, orang beriman semua datang daripada Nabi Nuh AS sahaja. Jadi mesti diberkahi. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. dan kami jadikan anak cucunya orang melanjutkannya, melanjutkan keturunan. Jadi barakat, berkah ni maknanya semua orang beriman ada, ada berkat. Ini yang dinamakan berkat umum. Tak tahu kita pernah cerita yang pasal ni. Jadi semua orang beriman ya, ada berkat yang ada berkat, ada berkat yang umum. Saya tak tahu makna kita boleh ambil berkat kan? Maknanya kalau betul lah nak ambil berkat, ambil berkat daripada diri sendiri ya, ataupun daripada kawan dan sebagainya. Kenapa nak ambil berkat daripada yang itu dan yang itu, yang ini ya? Macam itu saja yang berkat. Jadi kita ada berkat yang yang umum. Dengan demikian, setiap orang yang ada di muka bumi ini adalah dari jenis anak Adam dan dinisbatkan kepada ketiga anak Nuh, iaitu Sam, Ham dan Yafit. Jadi dia ada berapa orang anak Nabi Nuh alaihi salam semuanya? Ha? Empat. Ha. Satu tu naik nama dia. Siapa eh? Ha? Kan'an. Kan'an. Jadi yang itu kafir, yang tiga ni beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Baik, ini kita baca sikit. Bantahan terhadap orang-orang mengingkari adanya angin taufan. Ada sekelompok orang Parsi dan India yang mengingkari terjadinya angin taufan, tetapi ada sebagian mereka yang mengakuinya. Mereka mengatakan angin taufan itu terjadi di daerah Babilonia, Iraq ya sekarang ni, dan tidak sampai kepada kita. Lebih lanjut mereka mengatakan, dan kami masih terus menerus menjalankan kerajaan dan kekuasaan secara bergantian dari sejak Kiumaras, yakni Adam, sampai zaman sekarang ini. Demikian itulah yang dikemukakan oleh para pemuka Majusi, iaitu para penyembah api dan pengikut syaitan, orang Iran ya. Dan itu merupakan bentuk kebodohan dan kekufuran mutlak, kedunguan sekaligus kedustaan terhadap roh pemilik bumi dan langit. Seluruh pemeluk-pemeluk agama telah sepakat mengakui adanya peristiwa angin taufan tersebut yang menimpa seluruh negeri yang ada di muka bumi, dan tidak tersisa seorang pun dari hamba-hamba Allah yang kafir. Sebagai wujud pengabulan doa Nabi-Nya yang mendapatkan dukungan dan perlindungan, sekaligus sebagai bentuk pemberlakuan apa yang telah ditetapkan lebih awal yang ditakdir. Jadi zaman Ibn Kathir dia ada dengar orang dekat Parsi, orang India, orang Majusi ni kata kita tak kena. Dia sampai dekat Iraq dia tak ada bagi kita. Ini angkuh betul. Yang ke-9, sekilas tentang berita Nabi Nuh AS sendiri. Allah SWT berfirman, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Ada yang mengatakan bahawa Nabi Nuh AS selalu memuji Allah Azza wa Jalla pada saat makan, minum, berpakaian dan dalam semua aktivitasnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, dia bersabda, inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklah fayahmadahu 'alayha aw yashraba syarbah fayahmadahu 'alayha. Sesungguhnya Allah selalu meridai seorang hamba yang memakan makanan, lalu dengan makanan itu dia memujinya, atau meminum minuman, lalu dia memujinya atasnya. Ini hadis yang sahih. Dan kita lepas makan baca alhamdulillah, lepas minum baca alhamdulillah, kan yahmadahu yahmadahu, maknanya baca alhamdulillah. Dan yang ini Allah SWT akan reda padanya. Senang nak dapat keridaan Allah SWT. Yang jelas orang yang banyak bersyukur adalah yang berbuat dengan penuh ketaatan hati, ucapan dan perbuatan, dan rasa syukur itu boleh berwujud ini dan ini. Bagaimana yang diungkapkan oleh seorang penyair, أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. Ada tiga hal dari saya yang memberitahu kalian, tanganku, lisanku dan hati nurani yang terhijab. Jadi cara bersyukur ni ada tiga. Ada tiga, satu dengan tangan kita, yang buta badan kita, satu dengan lisan kita ucapkan, dan juga dengan hati. Kalau hanya dengan lisan dia alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, bagus kan. Tapi sebenarnya dengan perbuatan semuanya tak syukur kepada Allah SWT. Hatinya tak ada, tak ada fikir bersyukur kepada Allah SWT. Ha, ini yang terakhir, nombor 10. Wasiat Nabi Nuh AS kepada anaknya. Dari Abdullah bin Amr, dia menceritakan, kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada seseorang dari penduduk padang pasir datang dengan mengenakan jubah yang dilapisi sutera bergaris. Lalu beliau bersabda, ketahuilah bahawa sahabat kalian ini telah meletakkan setiap seorang penunggang kuda, anak penunggang kuda. Atau mengatakan, ia ingin meletakkan setiap penunggang kuda, anak penunggang kuda, dan mengangkat setiap pengembala, anak pengembala. Lebih lanjut dia menceritakan, kemudian Rasulullah SAW mengambil jubahnya seraya bersabda, maukah ku perlihatkan kepadamu pakaian orang yang tidak berakal? Selanjutnya beliau bersabda, sesungguhnya Nabi Nuh AS ketika menghadapi kematian berpesan kepada anaknya, sesungguhnya aku akan berwasiat kepadamu, iaitu aku perintahkan kepadamu untuk mengakui bahawasanya tidak ada ilah yang hak selain Allah. Seandainya langit 7 tingkat dan bumi 7 tingkat diletakkan di telapak tangan, dan kalimat la ilaha illallah di telapak tangan yang lain, maka engkau harus mengutamakan kalimat la ilaha illallah. Kuwasiatkan pula supaya engkau selalu menyucikan dan memujinya, kerana dengan terjalin segala sesuatu dan dengannya pula makhluk ini dikaruniakan rezeki, dan aku melarangmu dari kemusyrikan dan kesombongan. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu melanjutkan, lalu aku katakan, atau ada yang atau ada yang berkata, ya Rasulullah, mengenai syirik kami telah mengetahuinya, lalu apa yang dimaksud dengan kesombongan itu? Apakah maksudnya seseorang di antara kami mempunyai 2 terompah dengan 2 tali yang sangat bagus? Tidak, jawab beliau. Apakah kerana pakaian yang dikenakan seseorang di antara kami? Tanyanya, tidak juga, sahut beliau. Apakah kerana seseorang di antara kami mempunyai binatang yang ditungganginya? Beliau menjawab juga, tidak. Dia bertanya, apakah kerana seseorang di antara kami mempunyai berapa sahabat yang belajar kepadanya? Beliau tetap menjawab sama, tidak. Ditanyakan, lalu apa yang dimaksud dengan kesombongan tersebut, ya Rasulullah? Beliau menjawab, menentang kebenaran dan menghinakan orang. Ghamtul haq wa batrun nas. Batrul haq wa ghamtun nas. Menentang kebenaran. Kebenaran tu ditentang. Kena faham ya? Ghamtun nas, apa ni, batrul haq ni, dia tentang hak tu. Dia nak kalah kan, nak jatuh kan, nak hapuskan kebenaran. Itu kata Rasulullah SAW adalah kesombongan. Dan menghinakan orang, meleke-lekekan orang juga berdosa besar, satu kesombongan. Dan ini masalah. Bila orang sedang buat sesuatu tu lah, tapi kita datang bawa kebenaran, bawa dalil lah, apalagi kebenaran, bawa wahyu, bawa Quran, bawa hadis, bawa pendapat ulama, dia nak hapuskan kebenaran tersebut. Dia bawa macam-macam dalil, dia bawa macam-macam hujah, bahkan tu semuanya syubhat, dan dia tahu benda tu betul, benda tu benar, dan dia tolak. Dia takwil sana, ada pusing sana, ada pusing sini, ada ulama juga cakap macam ini, ada juga macam gitu dan macam gini. Itu yang dimaksudkan, antara yang dimaksudkan dalam makna menentang kebenaran. Dan sampai kebenaran kat depan mata pun tolak. Kemudian menghinakan orang. Menghinakan orang ni bahaya eh. Maknanya ram tunas tu maknanya betul-betul letakkan dia kat bawah macam nak bijak. Dia betul lekehkan dia, betul hinakan dia, betul kutuk dia. Yang itu termasuk kesombongan. Jadi tentang hadis tadi, kita nak baca. Kita dapati bahawa ada orang daripada padang pasir, orang badui, datang dia pakai jubah, pakai sutera yang ada dilapisi sutera. Jadi Nabi SAW marah, Nabi SAW tegur dia ambil jubah tersebut. Dan dia kata, maukah aku perlihatkan kepadamu pakaian orang yang tidak berakal. Itu adalah satu kesalahan ni, kesalahan untuk pakai jubah yang ada sutera. Tak patut ni buat macam itu. Okay, ada apa-apa soalan? Kita walaupun apa ni dah dengar ni semuanya, kita pun kadang-kadang ada penyakit juga, ada kelemahan juga. Orang kata orang nasihatkan kan, bawa kebenaran ke tak benar? Kebenaran tu kan. Tapi kita tak nak dengar. Tak nak dengar lain tau. Tapi masalah dia bila kita tak nak kalah. Jadi kita tolak, kita jatuh kan, kita nak tentang kebenaran tersebut habis. Bukan orang ni lagi dah kebenaran tu. Kalau orang tu dah kita lain. Jadi kita tentang kebenaran tersebut, itu lagi bahaya daripada tentang orang yang bawa. Jadi yang itu masalah. Jadi kalau kita nak tak macam ada maksiat lagi ke apa semuanya, jangan sampai tentang kebenaran. Itu masalah. Okay. Itu masalah terus-terusan. Lepas tu sebab tu kata Nabi SAW dalam akan sama, dia menghinakan orang. Itu pun sama juga, orang yang bawa kebenaran tu pun dia hinakan. Dia kutuk, dia character assassination dan sebagainya. Jadi cerita Nabi Nuh, dan kita dapati bahawa cerita yang amat panjang. Cerita Nabi Nuh ni banyak dalam Al-Quran. Kata dia paling banyak, kisah Nabi Musa AS lagi panjang, lagi banyak. InsyaAllah kita nanti di sini dahulu, tak apa-apa. InsyaAllah teman pada minggu akan datang. Manakallahu alhamdulillah, syukurlah ilaha ilaha tasawfirullah wa syukurlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berkat.